بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أحبتي الكرام إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم سدرا سدركم مسلمين مسلمات إخوان dan أخوات di Kendari yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kecintaan kita terhadap sesama Ahlus Sunnah adalah merupakan kecintaan yang benar-benar karena Allah, dan ini merupakan sekuat-kuat tali keimanan. Tentunya jauhnya tempat kita berbeda, tempat kita terpisah karena kondisi yang demikian, wabah melanda begitu dahsyatnya corona ini, sehingga niat kita untuk ziarah, niat kita untuk datang ke Kendari terhalang dan tertunda sampai saat ini. Namun mudah-mudahan melalui siaran streaming ini bisa mewakili dan bisa mengobati rindu hati kita untuk berjumpa, walaupun lewat udara, kiranya bisa untuk memberikan faedah dan manfaat kita semua, bisa saling memberikan tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling memberi nasihat dan saling mengingatkan agar kita selalu di atas kebenaran, agar kita selalu di atas kesabaran. Ahibbatil kiram, ikhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah yang besar. Allah memilih kita, menjadikan kita muslimin muslimat. Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang agung ini yang tidak diberikan kepada segenap manusia, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Dan kita syukur Allah berikan pada kita nikmat taufik, hidayah at-taufik. Kita dibimbing kepada sunnah, sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijadikan sebagai ahlus sunnah. Nikmat yang luar biasa tentunya. Betapa banyak saudara kita muslimin yang tidak mengenal sunnah, sehingga mereka pun membenci sunnah atau mereka menentang sunnah. Dan kita diberi oleh Allah bimbingan untuk cinta, mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW. untuk kita dimudahkan beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Allah yang besar. Ditambah lagi kesempatan Allah berikan pada kita semua duduk dalam majlis ilmu semisal ini. Tentunya ini adalah kebaikan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap insan tentunya mendambakan kemuliaan, kebahagiaan. Namun semua itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu syar'i. Dan untuk mendapatkan ilmu syar'i kita harus dibimbing para ulama, mengikuti sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan kemuliaan karena bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ingin dapatkan seperti mereka kemuliaan, tentunya kita pun harus mengikuti bimbingan generasi terbaik umat ini yang menjadi penerus para anbiya, itu para ulama. Karena mereka para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ahibbatul kiram, ikhwati fidin azinallah iyakum, sungguh ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati-hati manusia itu hidup. Hidup dari kejahilan, dia bangkit, dia sadar. Dan juga menjadi penerang, cahaya yang terang dari segenap kegelapan. Sehingga dengan ilmu seorang hamba akan mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini berbeda-beda tingkatannya di dunia. Begitupun di akhirat berbeda-beda tingkatan derajat kita. Dengan ilmu inilah seorang akan mencapai derajat yang tinggi, yang mulia. Sungguh betapa indah perjalanan orang-orang yang datang menuju majlis ilmu. Karena akhir perjalanan mereka adalah jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang melangkah kakinya dari rumah keluar menuju majlis ilmu, telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh perjalanan, dia keluar rumah berjalan menempuh perjalanan guna menuntut ilmu, Allah mudahkan dengannya jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang pencari dunia, ampung pagi dan semisalnya, apa yang didapatkannya? Kelelahan, ya, kecapean, kadang kekecewaan atau kebanggaan, yang semua itu semu. Sehingga berbahagialah kita yang dibimbing Allah kepada jalan kebaikan yang besar ini. Sungguh kedudukan yang kita inginkan, yaitu kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, tidak akan kita dapatkan kecuali kita berjalan menuntut ilmu agama ini. Lihat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan, annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Allah mempersaksikan akan dirinya tentang keesaannya bahwa tidak ada ilah yang hak, yang wajib diibadahi, yang wajib disembah kecuali dia Allah. Begitupun malaikat-malaikat Allah bersaksi tentang hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang Allah beri mereka ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabul ilm, beliau menyebutkan, andaikan saja ada selain ahli ilmu, selain para ulama yang mulia kedudukannya di sisi Allah, tentunya akan disebut dalam ayat seperti ini. Tapi karena tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan mereka, mereka diangkat derajatnya dan kedudukannya sampai disejajarkan dalam persaksiannya dengan Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Dia siapa itu? Mereka adalah orang yang Allah sebutkan para ulama, yang Allah sebutkan ulul ilmi, orang-orang yang mereka memiliki ilmu, sehingga layaknya mereka disampaikan Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Dan subhanallah, iwafila barakallahu fikum, kedudukan mereka begitu tinggi. Jaminan Allah berikan kepada mereka, yakni orang-orang yang berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka sampai setinggi itu, yang tidak bisa diraih kedudukan yang mulia ini kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Mereka menjadi penerus para nabi di dunia dan menjadi teman para nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi dirinya orang-orang yang saleh, yang takut kepada Allah. Allah sampaikan, wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasalihin. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69 ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan Allah kumpulkan, Allah golongkan bersama orang-orang yang Allah berikan pada mereka nikmat. Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang jujur benar dalam imannya. Juga mereka bersama suhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah dalam jihad, menegakkan kalimat Allah. Wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, Allah sebutkan mereka semua sebaik-baik teman. Semoga kita semua, ya ikhwah barakallahu fikum, Allah kumpulkan kita bersama mereka, Allah jadikan mereka di antara mereka, yakni kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan kita berharap sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab, seseorang Allah akan kumpulkan bersama orang yang dicintanya. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita buktikan dengan kita meneladaninya, kita buktikan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita membela ajaran-ajarannya, kita tegak di atas petunjuknya. Ini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak sebaik mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, yang dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dengannya Allah menggolongkan kita masuk dalam surga Allah Ta'ala bersama mereka karena kecintaan kita. Karenanya iwafila barakallahu fikum, mari semangatlah kita dalam menuntut ilmu. Jangan pernah kita merasa jemu dalam menuntut ilmu, karena sungguh seperti seorang penggemar dunia, pencari dunia, tidak akan pernah putus asa, terus dan terus mengejar dan mengejar dunia, yang padahal mereka sadar atau tidak sadar tidak akan didapatkan yang dikejarnya, atau belum tentu didapatkan yang dikejarnya. Hanya sebatas jatah yang Allah takdirkan baginya. Mengapakah kita yang dengan ilmu pastinya Allah akan berikan kita apa yang kita cari, kita kemudian menjadi jemu? Jangan. Perhatikan afila barakallahu fikum. Kita belajar ilmu adalah untuk membenahi diri agar menjadi hamba yang paling baik di mata Allah, di pandangan Allah, di sisi Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara kedudukan yang mulia mereka para ulama, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, sungguh hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu dia adalah para ulama. Perhatikan afila barakallahu fikum kedudukan mereka di sisi Allah. Allah menyanjung mereka. Mereka dikatakan hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Maka cukup seorang dikatakan berilmu kalau ilmu itu menjadikannya diri dia takut kepada Allah dan dia tunduk taat pada Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, menjalankannya, diperintahkannya. Ketundukannya, ketaatannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajibnya ataupun sunnahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Sehingga dengan ilmu dan amal yang dilakukan dengan ilmunya terus akan mengangkat derajatnya. Ini seperti yang Allah telah janji dalam surat Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu, Allah angkat jauh lebih tinggi beberapa derajat. Ikhwati fidin azil wa iyakum. Kita ingin tentunya menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan ini adalah sifat manusia ingin dimuliakan, ingin mendapatkan kemuliaan. Di dunia orang berlomba mengejar jabatan, bersaing untuk meraih jabatan, posisi, ya, agar dia dapatkan kursi. Subhanallah, kenapa kita tidak bersaing untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, Rabb kita? Sedangkan jabatan dunia akan ditinggalkannya, dunia fana bersamanya. Kita terus berusaha mengejarnya, sedangkan yang kekal, yang abadi Allah janjikan bagi kita, kita melupakannya. Jangan. Jangan. Barakallahu fikum ikhwa, barakallahu fikum. Hendaknya kita menyadari Allah sudah sampaikan, wabtaghi ma atakallahu darul akhirah. Kamu cari apa yang Allah berikan bagimu di akhirat itu jannah, ampunan Allah dan surga Allah, ridha Allah. Kejar itu, cari itu kedudukan yang mulia di sisi Allah, di surga Allah. Namun Allah juga ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Kita tetap dunia mencari, berusaha mendapatkannya dengan cara yang baik. Dan kita tetap mengutamakan akhirat kita. Sehingga ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, sungguh ilmu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan mengangkat derajat seseorang jauh lebih tinggi dari mereka orang-orang yang beriman. Sampai beliau sampaikan, lil alim sab'u mi'atin darajat. Orang-orang yang berilmu mereka diberi Allah 700 derajat lebih tinggi dari orang-orang yang beriman, yang tidak berilmu, ya. Ma baina darajataini 500 amin, yang antara satu derajat dan derajat berikutnya seperti perjalanan 500 tahun. Tentunya ini kedudukan yang sangat tinggi. Dan mengapa Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum menyampaikan pada kita Allah angkat derajat seseorang yang dia Allah muliakan, sebab ilmu yang Allah berikan padanya semakin tinggi. Derajat seseorang semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Dan semakin dekat dengan Allah, semakin sempurna tentunya kebahagiaan dan kenikmatannya. Walaupun semua yang di jannah mereka sempurna, akan lebih mulia yang lebih dekat. Dan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling takwa. Barakallahu fikum ikhwati fi din azina wa iyyakum. Para ulama Allah katakan mereka adalah orang yang paling takut. Mereka yang paling berilmu. Mereka paling mengenal Allah sehingga semakin mendekat dan makin takut kepada Allah. Semakin to'a dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin banyak beramal saleh, beribadah kepada Allah. Sehingga yafila barakallahu fikum, kita belajar ilmu bukan semata-mata untuk kita jadi orang pintar. Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah ta'ala menyebutkan, kana talibul ilm fima madha yasma'u liya'lam wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqahu fi dini la liyantafi' wa yanfa'u wa qad sara al-an yasma'u liyajma' wa yajma'u liyadhku wa yaghfadu liyaghlib wa yafhar. Ini perlu kita renungkan. Ucapan beliau imam besar, Imam Ibnu Taibah rahimahullah ta'ala, adalah para penuntut ilmu dulu dari kalangan salaf pendahulu kita yang saleh. Mereka belajar untuk mendengar ilmu dengan baik agar mereka bisa mendapatkan ilmu. Dikatakan yasma'u liya'lam. Mereka mendengar untuk belajar ilmu. Duduk di majlis-majlis para ulama. Mendatangi orang-orang yang berilmu. Wa ya'lamu liya'mal. Dan mereka belajar ilmu untuk mereka amalkan. Dan yatafaqahu fi dinillah. Mereka berusaha mendalami, memahami agama Allah liyantafi'. Supaya mereka bisa mengambil manfaat. Wa yanfa'u, dan juga bisa memberi manfaat kepada sesama. Wa qad sara al-an, tapi sekarang di zaman kita ini zaman beliau masya Allah. Yasma'u liyajma'u, banyakkan orang mendengar ilmu untuk dikumpulkan saja ilmunya. Mereka kumpulkan ilmu ya dalam kitab-kitab yang mereka susun ya, atau di dalam makalah-makalah ilmiah ya, yang mereka kumpulkan untuk mendapatkan kedudukan, yakni untuk mendapat gelar LC, doktor, atau yang semisalnya. Dan mereka yaghfadhu liyaghlib wa yafhar, mereka menghafal ilmu untuk mengalahkan dalam berdebat agar menang argumennya, untuk bangga dengan yang lainnya, di atas yang lainnya. Tidak demikian, kita hendaknya ikuti seperti para pendahulu kita. Untuk kita dapatkan kedudukan yang tinggi ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kiranya kita untuk meluruskan niat. Ya. Sebab seperti kata Al-Alamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, idza akhlasta lillah wa aradta wajha Allah bihadzal ilm wa tafaqqa fi din wa nafa'a nafsaka wa inqadhaha awwalan summa nafa'a ma yastati an atawassalu ilayhi hadzal khair hadzal haji wa hadzal fiqh bihadzal niyyah shadiqah yasru fi tariq ila jannah. Maka kalau beliau sebutkan dalam kitab Marhaban ya Talabal Ilm, bila mana engkau benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah dalam menuntut ilmu ini, dan engkau menginginkan wajah Allah dengan ilmu ini, dan engkau benar-benar mendalami, memahami agama Allah, dan engkau benar-benar mengambil manfaat bagi dirimu dalam perkara ini, engkau tunduk, taat, amalkan, jalani apa yang menjadi konsekuensinya, perintah dijalaninya, larangan dijauhinya, kau mulai tundukkan dirimu terlebih dahulu, kemudian engkau bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang mampu kau berikan manfaat padanya, istrimu, anak-anakmu, ya, mungkin orang tua kita juga, ya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Cobalah sampaikan pada mereka ilmu yang kita dapatkan agar memberi manfaat kepadanya, agar mereka sampai pada kebaikan ini, agar mereka dapatkan petunjuk ini, agar mereka paham agama ini. Kalau benar niat kita seperti ini, jujur begini niat kita, akan Allah mudahkan jalan kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan demi kebaikan kan kita dapatkan. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan anak-anak kita mengikuti ilmu yang kita ajarkan, jadilah mereka itu juga jariah kita. Atau orang mengikuti apa yang telah kita ajarkan dari kebaikan mereka amalkan, tetap kita dapatkan pahala dari mereka. Itulah bekal kita. Sehingga kedudukan orang yang berilmu akan terus mulia. Di dunia mereka mulia, di akhirat mereka dimuliakan karena Allah yang memuliakan mereka. Ingat wa fila barakallahu fikum dalam surat Al-Hajj ayat 18 Allah sampaikan, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak adalah yang bisa memuliakan dia. Ya. Begitu kita ambil faedah darinya. Kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak ada yang bisa menghinakan kita. Seperti ketika Allah telah menghinakan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dirinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, disampaikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis yang agung ini dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau menghabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat kebaikan, maka dia akan paham agama ini. Allah jadikan paham agama ini. Allah jadikan dia mengerti tentang agama ini. Dan wa fila barakallahu fikum, ini dijadikan bab tersendiri oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, hamba itu akan dijadikan dia paham terhadap agama ini. Sehingga siapa di antara kita hidup di dunia dalam keadaan tidak mengerti agama ini, tentunya tidak ada kebaikan padanya. Dan dijelaskan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, laisa al-aqilul ladzi ya'riful khaira wasyarr, innamal aqilul ladzi idza ra'a al-khaira ittaba'ahu wa idza ra'a asyarr istanabahu. dalam kitab Hiyatul Awliya, beliau ya mengucapkan, bukanlah seorang yang berakal, boleh dikatakan seorang yang pintar, yang mengerti kebaikan dan keburukan saja. Namun yang dikatakan orang yang berakal, yang pintar itu, orang yang ketika ia melihat kebaikan, ia akan mengikuti kebaikan itu. Sebelum orang lain, dia sendiri mengamalkannya, mengikutinya. Begitupun ketika melihat keburukan, dia jauhi. Sebelum orang lain diperintahkan untuk menjauh, dia telah menjauhkan dirinya dari keburukan itu. Maka Rasulullah SAW, beliau menghabarkan kepada kita, di antara orang yang paling ngeri azabnya di hari kiamat, itu orang yang dia berkeliling dalam neraka, berputar-putar dalam keadaan terburai ususnya, tali perutnya atau ususnya, menjerit-jerit, teriak-teriak, sampai menyakiti para penduduk neraka yang lainnya, sehingga mereka berkumpul melihatnya. Ditanya, fulan, mengapa kau demikian? Bukankah kau dulu yang perintahkan kita kebaikan dan larang kita kejelekan? Katanya, bala, amurukum bil khair, walam ati, benar. Dulu memang aku perintahkan kalian, kutunjukkan kalian kebaikan nami aku, akan tetapi aku tidak melaksanakannya. Wanahakum ansyar, aku larang kalian dari kejelekan, awalil mungkar, dari keburukan, kemungkaran. Wati, tapi aku menjalaninya. Wal'iyadzubillah. Iwafillah barakallahu fikum, kita sudah ngerti bahwa sunnah ini akan membawa kita pada ukhuwah. Siapa berpegang dengan sunnah, pastilah dia akan menjadi jamaah dengannya, satu dan bersatu, ya, menjalin ukhuwah di atas kesatuan dan persatuan, di atas kebenaran, akan jauh dari tafarruq wal furqah. Itu mestinya demikian. Ahli sunnah, kita menjadi teladan bagi umat ini dalam segala kebaikan. Bukan kita dicibir karena kejelekan kita oleh manusia. Kau menyeru kepada persatuan, kau jadi hancur berkeping-keping begitu. Jangan. Iwafillah barakallahu fikum, karena ilmu ini sungguh akan mengantarkan kita pada kemuliaan yang kita dambakan. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, mungkin perlu kita menata kembali, mengoreksi diri dengan kita meneladani para salafus salih, pendahulu kita dari para ulama, terutama dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka sikapnya dalam perkara ilmu ini, sehingga Allah angkat mereka ketika mereka dikeluarkan dari kejahiliahan menuju keislaman. Mereka dapatkan cahaya terang benderang, dan mereka tidak kembali pada kegelapan jahiliyah dulu. Tidak ada mereka perselisihan, perpecahan kembali seperti di masa jahiliyah. Dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, mestinya kita pun demikian. Kalau dulu kita gampang tersinggung, dulu kita gampang marah, dulu kita gampang emosi, dulu kita gampang berbuat demikian dan demikian, barakallahu fikum, setelah dapatkan ilmu, jauh itu semua dari kita. Kita menjadi orang yang lembut, santun, ya. Subhanallah, makanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ta'allamu sumta, summa ta'allamu al-hilm, summa ta'allamu al-ilma, summa ta'allamu al-amal, summa nsharu. Beliau mengatakan kepada kita, kalian belajar diem untuk mendengar ilmu, kemudian belajarlah santun. Setelah itu belajarlah ilmu, pelajari ilmu, lalu belajarlah untuk beramal. Ya, kemudian sebarkan. Nah, di zaman kita ini banyak ikhwah barakallahu fikum kita terkadang tergesa-gesa. Istijam. Ilmu pada kita belum ada. Dengar berita, dapat berita langsung sebar di WA atau di ya, media sosial, dunia maya yang ada. Tanpa ada kehati-hatian dalam masalah pemberitaan. Padahal sudah jelas ya fillah barakallahu fikum, kita adalah orang-orang yang berusaha untuk berjalan di atas ilmu, mengikuti bimbingan para ulama. Makanya sungguh Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 269, yu'tal hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia Allah berikan hikmah kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki dari hambanya. Dan barang siapa yang diberinya oleh Allah hikmah, sungguh dia telah diberi Allah kebaikan yang amat sangat banyak, amat sangat besar. Kata Imam Malik, al-hikmah hiya al-fiqhu fid dinillah, kefahaman terhadap agama Allah. Siapa yang beri ilmu oleh Allah, memahami agama Allah ini, sungguh dialah orang yang Allah beri kebaikan yang besar. Dia diberi iman dan ilmu, diberi ilmu dan amal saleh, barakallahu fikum, itulah kebaikan yang besar. Bukan hanya Allah beri dia ilmu, tapi Allah beri dia taufik beramal dengannya, beramal dengan ilmu, sehingga menjadikan kebaikan yang besar. Karena sungguh amal kalau tidak di atas ilmu akan tertolak. Ya, seluruh amalan yang diamalkan tanpa ilmu, maka apa? Mardubatun la tuqbalu. Tertolak, tidak diterima, karena tidak di atas sunnah. Sehingga kita dibimbing Allah Ta'ala untuk memulai kita dengan ilmu, baru kita beramal. Dibimbing kita untuk berilmu, baru kita bicara. Ikhwati fidin azil wa iyakum, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Karena begitu besar kebaikan dan keutamaan ilmu, begitu tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang berilmu, sehingga Allah katakan dalam surat Thaha ayat 114, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, ya Rabbku, tambahilah aku ilmu. Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambah, bukan tambah kekayaan dari harta atau tambah kekuasaan dari kedudukan menjadi raja, namun Allah Ta'ala perintahkan minta tambah ilmu. Karena kedudukan orang yang berilmu terus akan diangkat derajat mereka oleh Allah, melebihi kedudukan para raja-raja di muka bumi ini. Sehingga seandainya para raja-raja yang di muka bumi ini tahu apa yang Allah janjikan dan Allah berikan pada mereka orang-orang yang berilmu, tahu keutamaan ilmu, tentu mereka akan berusaha mendapatkannya walau harus berperang. Yang diperebutkan para raja itu cuma perluasan wilayah, ya, pengambilan upeti kekayaan dari wilayah-wilayah kekuasaannya sehingga memperkaya dirinya. Sementara tidak ada bagi dirinya kecuali makanan sebatas yang dia makan 1-2 suap saja, pakaian yang dia pakai, yang dia kenakan sebentar saja lalu usang. Beda dengan kenikmatan ilmu, akan abadi selama-lamanya, kekal selamanya. Kedudukannya pun tidak akan ya dikalahkan. Subhanallah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. kita lihat dalam kehidupan kita, mereka yang mengejar dunia, memang betul dunia itu nampak indah sebelum kita miliki. Tapi kalau sudah di tangan kita, sudah kita miliki, biasa. Kita lihat sesuatu, bagus sekali, kita beli. Sudah kita beli, kita pakai, sudah biasa. Tidak ada yang ya kayak sesuatu yang istimewa padanya. Makanan yang lezat kayak apa, kita penasaran. Sudah kita beri, kita makan, sudah kita rasakan, sudah menjadi biasa. Nikmat dunia, jangan menipu kita. Lihat nikmat ilmu, kan dirasakan dunia akhirat, karena hati yang merasakannya. Dan ilmu akan melahirkan kebahagiaan. Beda dengan dunia atau harta. Kita tidak mendapatkan harta, kita akan sedih, kecewa. Kita dapat, kita juga khawatir, gundah gulana. Khawatir dirampok manusia atau berpindah ke orang lain. Itu beda dengan ilmu. Karena harta kita harus menjaga, sedangkan ilmu akan menjaga kita, barakallahu fikum. Sehingga mereka tenang, orang-orang yang berilmu. Terjaga hidupnya dengan ilmu. Dia tidak sibuk menjaga seperti sibuknya menjaga harta. Belum lagi ikhwah barakallahu fikum, dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal alima yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Beliau sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan memintakan ampun bagi dia semua yang di langit, para malaikat yang jumlahnya luar biasa, tak bisa kita hitung, dan semua yang di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan. Sekian miliar jumlahnya, jutaan jenisnya, memintakan ampun buat kita. Dalam riwayat yang lain, semut-semut yang di lubang-lubangnya. Dan beliau katakan, inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badri ala sa'il kawakib. Sungguh keutamaan seorang yang berilmu, kedudukan seorang alim, orang yang berilmu, di atas hamba-hamba yang lainnya, di atas mereka yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama dari bintang-bintang yang ada. Kita lihat, saat tiada bulan di malam hari, begitu indah langit dengan hiasan bintang-bintang yang ada, menghiasi cahaya berkilauan di langit angkasa sana. Di malam hari yang gelap, bintang-bintang nampak indahnya, berjuta bintang bertebaran di langit sana. Tapi ketika bulan purnama muncul, apa yang terjadi? Hampir tak ada nampak bintang satupun, karena kalah cahayanya dengan cahaya purnama bulan di malam itu. Bulan satu tapi menerangi jagat raya ini, bintang jutaan, tapi tetap dunia ini, bumi ini gelap. Karena apa? Cahaya bintang hanya menerangi dirinya. Seperti itulah para ahli ibadah, kebaikannya hanya untuk dirinya. Beda dengan para ulama, barakallahu fikum. Ilmu mereka itu adalah untuk segenap manusia. Mereka merasakan terangnya cahaya ilmu yang disampaikan para ulama, mengeluarkan mereka dari gelap gulita, menerangi mereka dalam gelap, dan membimbing mereka dalam kebingungan, kebimbangan hidup. Itu para ulama. Dan beliau katakan, wa innal ulama warasatul anbiya, sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Tentunya mereka karena pewaris para nabi, kelak di akhirat akan bersama nabi. Apakah kita tidak ingin mencapai kedudukan ini? Barakallahu fikum. Mungkin kita bertanya, apa mungkin orang kaya kita ini bisa mendapatkan kedudukan itu? Sesuatu harus dimulai dari niat kita dulu. Ada enggak niat kita ingin seperti itu? Ada enggak niat kita, keinginan kita menjadi orang yang berilmu? Kalau ada, tunjukkan upaya apa yang kita lakukan. Jangan cuma khayalan. Ya, ini menghayal kiranya menjadi seperti ulama tapi enggak pernah belajar ilmu agama, enggak bisa. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata Imam Ibnu Qayyim, disebutkan di sini dalam hadis tadi, kenapa beliau menggambarkan orang yang berilmu, para ulama itu dengan bulan bukan dengan matahari? Iwafila barakallahu fikum. Bulan itu bertingkat. Dari awal pertama muncul kecil sesaat, hilang cahayanya, hilang bulan itu dari pandangan manusia. Tanggal 2, tanggal 3 mulai agak lama. Tanggal 4 lebih terang, lebih ada cahayanya nampak oleh kita rasakan di bumi. Tanggal 5, 6, 7 sampai 10 sudah tambah terang cahaya bulan itu. Apalagi di malam purnama sempurna. Begitu tingkatan orang dalam ilmu. Dia ada orang yang tipe atau dia punya ilmunya itu seperti bulan tanggal 5. Ada orang yang ilmunya mungkin kayak bulan tanggal 10 di malam hari begitu terangnya. Artinya ini sekedar gambaran kiasan bagi kita. Tingkatan-tingkatan kita dalam ilmu lah seperti itu. Semakin sempurna ilmu, semakin terang cahaya yang terpancar darinya. Wa barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, Imam Al-Qayyim ta'ala, al-ulama fil ardi bimanzilatin nujum. Para ulama juga di muka bumi ini, kedudukan mereka seperti bintang-bintang fis sama di langit. Bihim yahtadil khayaran fil zulma. Yang dengan bintang-bintang itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang kebingungan dalam gelapnya malam hari. Kita kalau berjalan malam, apalagi di laut atau di hutan, untuk mengetahui arah barat mana, timur mana, perhatikan bintang. Ya. Wa hajatun nas ilaihim a'dhamu min hajati min at-ta'am wasyarab. Dan kebutuhan manusia terhadap para ulama jauh lebih besar. Ya, ini butuh pada ilmunya maksudnya, daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Sehingga afila barakallahu fikum, kita syukur kepada Allah. Kita masih dibimbing ulama ahlus sunnah seperti Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala Ra'ah, Syekh Fauzan. Walaupun sudah berguguran atau sudah berpulang ke rahmatullah, satu demi satu dari ulama kita hilang bersama wafatnya beliau-beliau, ya, ilmu di muka bumi. Kita yang masih hidup ini, marilah manfaatkan kesempatan yang ada untuk benar-benar, mumpung masih ada para ulama membimbing kita, perhatikan apa yang dinasihatkan oleh mereka, agar kita tidak tersesat jalan dan tetap kita berjalan terbimbing. Nah, ya fila barakallahu fikum, setelah kita tahu kedudukan akan ilmu ini, ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, kita juga harus menata hati kita, memperhatikan batin kita dalam kita menuntut ilmu. Karena apa? Kebersihan niat, kesucian dan kejujuran niat kita dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu ini selalu dituntut. Karena kalau kita benar, ikhlas, tulus, jujur, seperti Nabi SAW dalam membimbing umat ini, hasilnya pun akan seperti itu. Tidak membuat perpecahan, tapi membuat kesatuan dan mengajak pada kesatuan dan persatuan. Dan akan menyatukan umat ini di atas kebenaran. Dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang hikmah. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil insan ayyas'alallah daiman ayyutahira qalbu wa ya'tani bi'amalil qalbi. Mestinya, seyogianya, kita-kita ini manusia selalu memohon kepada Allah untuk bisalah Allah senantiasa mensucikan hati kita, agar Allah sucikan hati-hati kita, Allah bersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran jiwa yang berbahaya seperti kiber, ujub, ya, sombong, ujub, hasad, hikat, ya, agar Allah bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kita mohon kepada Allah karena sungguh tidak ada kita bisa mensucikannya kecuali Allah yang mensucikannya, seperti doa Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan pada jiwa kami kesucian jiwa ini. Engkau lah zat yang bisa memberikan kesucian jiwa. Engkau pelindung dan penolong. Kita mohon kepada Allah. Wa ayyatani bi amalil qalbi, dan hendaknya kita perhatikan amal-amal hati kita ini. Wa tina'ul mar'i bi amalil qalbi yajibu ayyakuna ashad min i'tina'ihi bi amalil jasad. Dan mestinya perhatian seseorang terhadap amalan-amalan hati, ya, dan perhatian kita kepada amalan-amalan hati itu mestinya lebih dibanding perhatian kita terhadap amalan-amalan jasad kita. Li'anna al-amala jasad yaqu min kulli insan min mu'min munafik. Karena apa? Amalan jasad ini bisa saja dilakukan setiap manusia. Yang mukmin, yang munafik bisa. Kita sholat, orang munafik juga bisa sholat. Kita sedekah, orang munafik juga bisa sedekah. Secara zahir sama, tapi hati beda. Ya ikhwah barakallahu fikum, makanya jangan pernah kita bangga dengan amal yang kita lakukan. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala, Amirul Mukminin, beliau menuturkan kepada kita, adraknas salaf wa hum la yarawnal ibadah fis salat wala fis saumi. Fis saumi wala fis salati. Walakin adrak walakinna fil qafi an a'radin nas. Beliau menuturkan kepada kita, kami dapati salaf, mereka itu tidaklah memandang ibadah sebatas lihat sholatnya, lihat puasanya saja. Akan tetapi juga melihat, ya, ibadah itu dari apa? Kaf'an aradin nas. Bagaimana ia bisa menahan diri dari, ya, merusak kehormatan manusia. Faqa'imul lail wa sa'imun nahar illam yaghfat lisani aflasa yaumil qiyamah. Beliau ingatkan, seorang yang dia walaupun terus-terus qiyamul lail, terus-terus puasa di siang hari, menunjukkan banyaknya amalan soleh di samping yang wajib dan amalan sunnah dikerjakannya, namun jika ia tidak bisa menahan lisannya, akan bangkrutlah ia di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Iwafillah barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kana salaf yajtahiduna fi a'malil khair wa ya'uduna anfusam minal muqassirin. Dulu para ulama salaf yang berilmu, mereka itu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan mereka tidak memandang kebaikan itu banyak. Justru mereka melihat diri mereka terus dalam kekurangan. mudhannibin, dalam keadaan banyak dosa. Tapi wa nahnu ma'isaatina na'uddu anfusana minal muhsinin. Kita dalam keadaan jelas-jelas banyak mendapati kekurangan, kejelekan jiwa kita, kita ini anggap diri kita kayak orang paling baik saja. Barakallahu fikum ikhwah. Ya, jangan demikian. Dan afila barakallahu fikum, kata Syekh Rabi'ah fi ta'ala, faman tubahi bi'a'mali halaka. Wal'iyadzubillah, siapa orang yang bangga dengan amalannya, merasa dia berjasa, merasa dia punya ini, andil itu, binasa. Apa sih yang kita dapati dari diri kita? Apa yang bisa kita berikan kepada dakwah ini dari diri kita? Iwa barakallahu fikum. Sangat sedikit. Sehingga cerminkanlah dalam kehidupan ini ilmu yang kita dapatkan. Kata Imam Muhammad bin Salih Sayyidina Rahman Ta'ala, tabakul ilmu bil amal. Kalian terapkan ilmu dalam amalan. Lam yakunu satu fil kitab, jangan hanya sebatas dalam catatanmu, dalam rekamanmu. Kun muta'assiran bi ilmika, mestinya engkau itu benar-benar menjadi orang yang nampak pengaruhnya ilmumu. Fi ibadatika wa ahlakika wa mu'amalatika ma'annas. Nampak mestinya pengaruh ilmumu di dalam apa? Ahlakmu, ibadahmu, mu'amalahmu. Nampak pengaruh ilmumu, seperti apa ilmu yang telah didapatkan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dengan itu semakin berilmu seseorang, semakin sempurna imannya, semakin baik ahlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, al-muwatti'una aqnafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wa yuhibbuna wa ya'nasun wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Beliau bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, merekalah yang paling bagus akhlaknya. Mereka itu bisa untuk ya menjadikan manusia merasa tenteram dengannya. Dia hidup di tengah-tengah manusia, orang merasa tenteram, orang merasa tenang, berdampingan, bersamaan dengannya. Alladzina ya'lafuna wa la yu'lafun. Mereka itu bisa mendekati manusia dan bisa didekati oleh manusia. Sehingga orang pun senang. Dia dekat dengan manusia, manusia dekat dengannya karena kebaikannya, dan diharapkan kebaikannya memang. Senang orang dengan kebaikannya. Wa yuhibbun wa ya'nasun, mereka dicintai manusia dan mencintai manusia, mereka penuh kasih sayang pada manusia dan manusia sayang pada mereka. Dan beliau katakan, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, tidak ada baiknya ya, tidak ada kebaikan pada seorang yang tidak bisa mendekati manusia dan manusia pun takut mendekatinya. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Karena sifatnya, sikapnya yang tidak disenangi oleh manusia. Maka ya fila barakallahu fikum, kita koreksi introspeksi diri-diri kita dengan ilmu yang kita telah dapatkan. Ya. Beliau al-Imam Malik ibni Anas r.a. mengatakan, min sa'adatil mar'i ay wafiqa lis-shawab wal khair. Wa min saqawatil mar'i alla yazalu yukhti. Termasuk ciri seorang itu akan bahagia selalu dia mencocoki kebenaran dan kebaikan. Dan tanda kejelekan atau kebinasaan seseorang, dia terus dalam kekeliruan, kesalahan. Ya ikhwah, Untuk kita tahu kesalahan kita harus kita bercermin tentunya. Seperti ketika kita ingin kekurangan pada diri kita tampak oleh kita sendiri, kita harus lihat di cermin. Wanita bersolek, bermake up, kalau enggak lihat cermin apa jadinya? Dia kasih gores celak di mata, tak karuan. Dia kasih ya gincu di bibir, tak karuan. Dia kasih bedak, tambah bedak, tak karuan. Karena apa? Tidak ada cermin. Dia asal tempel-tempel, tak karuan. Cobalah dibenahi dengan cermin, pasti akan lihat, oh kurang ini, oh ini ketebalan, oh ini terlalu begini. Akan nampak. Sama kata beliau Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin cermin saudaranya. Nah kita kalau jadi cermin bagi saudara kita, jujurlah kita sampaikan dengan ikhlas nasihat. Sehingga dengan keikhlasan, ketulusan nasihat, siapa sih di antara kita yang sempurna? Tidak ada. Kita saling memberikan nasihat. Dan afila barakallahu fikum, inilah kedudukan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sehingga kalau kita ingin menggapai kemuliaan, capailah dengan ilmu syar'i. Dan Allah janji al-izzatu lillah walil rasulihi walil mu'minin, kemuliaan hanya milik Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul Allah alaihi wasallam, dan juga milik orang-orang mukmin yang berhak meraih kemuliaan itu kita orang mukmin. Siapa mukmin itu? Yang beriman dan berilmu. Ya, yang beriman dan yang berilmu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dari ilmu kita dan menjadikan ilmu itu bermanfaat bagi kita. Sebagai penutup, Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, inna allaha idha arada bi'abdin khaira sallaba ru'yata a'malil hasanah min qalbihi wal ikhbaru biha minal lisanihi. Sungguh kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila Allah menghendaki seorang hamba dengan kebaikan, Allah akan menjadikan orang tersebut bisa melupakan kebaikan-kebaikan amalnya dari ya, hatinya. Artinya dia menganggap kayak belum ada kebaikan, sehingga dia terus ingin berbuat baik. Haus dan rakus untuk kebaikan, ingin terus berbuat baik begitu. Dan dia tidak akan memberitakan kebaikan-kebaikannya dengan lisannya, enggak akan riya. Tidak akan ujub. Wasaghalahu biru'yati. Ya. Dan dia akan selalu sibuk. Biru'yati dan bi melihat dosa-dosanya. Dosa dirinya, bukan dosa kekurangan orang lain. Ya fila barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi nasihat buat saya pribadi, keluarga dan ikhwah di Kendari semuanya, dan kaum muslimin seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Tentunya kekurangan adalah kejelan kami, kami bertaubat kepada Allah dan mohon koreksi dan nasihat tentunya, karena kita sama masih belajar, hanya kita ingin saling memberi nasihat untuk kebaikan kita bersama. Wa barakallahu fikum. Yang benar hanya datang dari Allah. Mari kita jadikan sebagai ilmu petunjuk, dan kita amalkan agar bermanfaat dalam hidup kita dan menjadikan kita mulia di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.